نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di majelis tadabur Asma al-Husna, kita seakan-akan membuka satu jendela langit karena kita akan membahas tentang Asma Allah Al-Quddus, Allah yang maha suci perbuatan dan kreasi-kreasinya. Di majelis yang akan kita mulai pada pukul 9 sampai pukul 12 di Masjid Baitul Ihsan, Bank Indonesia Pusat, Jalan Budi Kemuliaan, mari kita ajak saudara, karib kerabat, sanak famili untuk menikmati indahnya jamuan Allah Subhanahu wa taala di majelis tadabur Asma al-Husna, sehingga kita bisa lebih dekat lagi mengenal Allah yang maha suci lewat perbuatan dan kreasi-kreasinya. Majelis ini juga dapat dinikmati di akaltv.com. Bagi jamaah yang ingin menikmatinya, silakan klik di akaltv.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.